Faslun fi ahkamil luqathah. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum luqathah atau barang temuan. Wahiya bi fathil qafi ismun li syai'il multaqat. Kata luqathah bila huruf qaf berharokat fathah maka artinya adalah barang temuan. Wa ma'naha syar'an malun dha'a min malikihi bisukutin aw ghaflah wa nahwihima. Sedangkan makna luqathah secara makna syar'i, makna istilah fikih, luqathah adalah harta yang hilang dari pemiliknya, baik hilangnya disebabkan oleh terjatuh di satu tempat atau kelalaian. Wa idza wajada shakhsun balighon kana aula musliman kana aula fasikon kana aula luqtatan fi mawatin aw tariq falahu ahduha wa tarkuha walakin ahduha aula min tarkiha in kanal akhidulaha ala siqatin minal qiyami biha. Bila seseorang menemukan barang temuan, baik dia masih kecil ataupun sudah balik, baik beragama Islam ataupun tidak, baik dia orang yang fasik ataupun tidak, dan penemuan barang itu di tempat yang tidak bertuan, di suatu tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang, atau menemukan di jalan raya, maka dia boleh memilih antara dua pilihan, boleh mengambilnya atau boleh meninggalkannya. Tetapi mengambilnya lebih baik, jadi pilihannya dua, akan tetapi yang lebih baik adalah mengambilnya bila memang dia tahu bahwa dirinya mampu untuk menjaga barang itu, mampu untuk merawat barang itu. Falau tarokaha min ghairi akhdin lam yatmanhu. Dan bila barang temuan itu ditinggalkan, maka dia tidak harus menggantinya andai kata barang temuan itu hilang atau rusak. Wala yajibul isyhadu alal tiqatiha li tamallukin aw khiftin. Dan tidak harus meminta orang untuk menyaksikan, untuk bersaksi atas penemuan barang. Baik penemuan itu, pengambilan barang temuan itu ditujukan untuk dimiliki atau untuk sekedar dijaga. Wa yanzi'ul qadhil luqtata minal fasiki wa yad'uha inda adlin. Wala ya'tamidu ta'rifal fasiki al-luqtah. Seorang qadhi atau seorang hakim, seorang yang ditugaskan pemerintah untuk memutuskan perkara-perkara, dia diharuskan untuk mengambil barang temuan yang ditemukan oleh orang fasik. Jadi di saat orang fasik menemukan barang, qadhi harus mengambil barang itu dan barang itu dititipkan atau diberikan kepada orang yang adil. Dan qadhi juga tidak boleh mempercayai, seseorang tidak boleh mempercayai pengumuman dari orang fasik. Apabila ada orang fasik yang mengumumkan bahwa dia menemukan barang, maka tidak boleh mempercayainya. Bal yadhumul qadhi ilaihi raqiban adlan yamna'uhu minal khiyanati fiha. Qadhi diharuskan untuk mencari orang yang ditugaskan untuk mengintai orang yang fasik, agar orang yang fasik itu tidak berkhianat di dalam barang temuan. Wa yanzi'ul waliyul luqtata min yadis sabi wa yu'arrifuha. Tsumma ba'da ta'rifi yatamallakul luqtata lis-sabi in ra'al maslahata fi tamallukiha lahu. Dan seorang wali diharuskan untuk mengambil barang temuan yang ditemukan oleh anaknya yang masih kecil. Lalu seorang wali itu bila memang dia menganggap memiliki barang temuan itu sebagai kebaikan bagi anak kecil yang sedang diasuhnya, maka wali diharuskan untuk mengumumkan luqathah atau barang temuan, dan setelah mencukupi syarat-syarat kepemilikan maka barang temuan itu dimiliki. Jadi barang temuan, barang yang ditemukan oleh seseorang ini nanti bisa dimiliki dengan beberapa syarat ya, dengan beberapa syarat. Wa idza akhadha al-luqatata wajib alaihi ayarifa fil luqtati akiba ahdiha sittata asya. Bila seseorang mengambil barang temuan, maka dia harus mengetahui enam hal. Ada enam hal yang harus diketahui di saat seseorang mengambil barang temuan. Wi'aha min jildin aw khirqah mathalan. Yang pertama adalah wadah, wadah dari barang itu. Dicontohkan di kitab ini, semisalkan wadah itu berupa kulit ataupun kain. Wa ifasoha wa huwa bima'nal wi'a. Yang kedua ifas, ifas di sini dimaknai dengan wadah, sama ya. Wa bika'aha bil madi wa wal khaitul ladzi turbatu bihi. Selanjutnya harus mengetahui ikatan, ikatan yang digunakan untuk mengikat wadah tersebut. Jadi wadah dahulu tidak kotak seperti sekarang, tetapi berupa kantong ya. Wadah, wadah di dalam kitab ini yang dimaksud adalah wadah yang berupa kantong, sehingga butuh pengikat. Wa jinsaha min dhahabin aw fiddah. Selanjutnya harus mengetahui jenis barang temuan itu, apakah berupa emas atau fiddah atau yang lain-lain. Wa adadaha wa wasnaha. Kemudian selanjutnya harus mengetahui jumlah barang yang ditemukan dan berat barang yang ditemukan. Jadi jumlahnya harus diketahui, berat bendanya juga harus diketahui. Wa ya'rifu bi fathi awalihi wa sukuni tsanihi minal ma'rifah la minat ta'rif. Kata ya'rifu yang ada di kitab takrib ini merupakan fi'il thulatsi mujarrad, yaitu lebih khususnya fi'il yang huruf pertama di fathah dan huruf ketiga, huruf kedua di sukun. Jadi bacanya ya'rifu. Dan ya'rifu ini adalah fi'il yang diambil dari kata ma'rifah yang artinya mengetahui, bukan fi'il yang diambil dari kata ta'rif yang artinya mengumumkan. Jadi di kitab ini kita sudah dimudahkan dengan harokat. Artinya keterangan ini hanya bermanfaat, hanya berguna bagi pembaca kitab yang tidak memiliki, yang tidak terdapat harokat di dalamnya. Wa ayyafaduha hatman fi hirzi misliha. Kemudian diharuskan juga seseorang yang menemukan barang, dia harus menyimpannya di tempat penyimpanan, di tempat penyimpanan standar barang itu. Kita tahu bahwa setiap barang pasti memiliki tempat yang berbeda, jadi harus disimpan sesuai dengan tempat penyimpanan. Tsumma ba'da ma dzukir idza arada al-multaqitu tamallukaha arrafaha bi tasdidir ra'i min at-ta'rif la min al-ma'rifah. Sanatan ala abwabil masjid inda khurujin nasi min al-jama'ah. Setelah mengetahui enam hal tersebut, bila penemu barang ingin memilikinya, maka dia harus mengumumkan barang itu. Jadi pengumuman ini dilakukan dengan cara teriak-teriak ya, dengan cara berteriak di tempat-tempat khusus. Kata Ar-Rafaha ini membacanya dengan cara ditasdid huruf ro-nya. Jadi kata ini adalah diambil dari kata ta'rif, bukan dari ma'rifah. Jadi berbeda dengan kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya diambil dari ma'rifah yang artinya mengetahui, kata ini diambil dari ta'rif yang artinya mengumumkan. Jadi pengumuman barang temuan ini harus dilakukan selama satu tahun ya. Dan dalam aturan fikih di kitab Fathul Qorib ini dijelaskan bahwa pengumuman yang dilakukan untuk mengumumkan barang temuan harus dilakukan selama satu tahun, dan pengumuman itu dilakukan di depan pintu masjid. Jadi di pintu masjid di saat orang-orang keluar dari jamaah. Wa fil maudhi'il ladzi wajadaha fih wa fil aswaqi wa nawiha min majami'in nas. Selain diumumkan di pintu masjid di saat orang jamaah keluar dari masjid, juga diumumkan di tempat barang itu ditemukan. Kemudian diumumkan juga di pasar-pasar dan di tempat lain, di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Intinya pengumuman ini harus dilakukan di tempat-tempat yang di tempat itu banyak manusia berkumpul, dan juga diumumkan di tempat menemukannya barang. Wa yakunu ta'rifu 'alal 'adah zamanan wa makanan. Dan pengumuman ini tentunya tidak harus dilakukan setiap saat, tetapi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat itu. Jadi waktunya juga sesuai dengan kebiasaan, tempatnya juga sesuai dengan kebiasaan. Artinya yang menjadi acuan kapan dan di mana harus mengumumkan acuannya menggunakan adat atau kebiasaan yang berlaku di tempat itu.